بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، نستمر، kita teruskan kembali pembahasan kita pembahasan fikih Ad-Durrul Bahiyyah lil Imam Muhammad ibn Ali Syaukani rahmatullahi taala alaih. Terakhir yang kita bahas yaitu masalah yang berkaitan tentang apa-apa yang diharamkan sebagaimana ucapan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wala yajuz bai'ul khamr, la yajuz bai'ul khamr, tidak boleh seseorang jual beli al khamr. Mahu dalil min al Quran wa sunnah. من القرآن أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام رجس من أعمال الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الله سبحانه وتعالى mengatakan bahwa الخمر judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, itu semuanya perbuatan yang kecil, perbuatan yang dosa. Ridzun yaitu ismun. Wal azlamu ridzun yaitu ismun. Min amali syaitan. Termasuk dari perbuatan-perbuatan syaitan. Fajtanibu. Maka jauhilah. La'allakum tuflihun. Dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Dan juga dalam hadis Jabir yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha harrama bil khamr wal maitah wal khinzir wal asnam. Nah, karena itu adalah merupakan amalan-amalan syaitan. Dan juga khamr bisa menghilangkan akal, mendapatkan mudarat buat diri dia sendiri dan juga untuk orang lain. Mengerjakan fawahish, perbuatan-perbuatan keji seperti zina wa na'udzubillah, ataupun membunuh orang jalan tidak punya salah, karena dia hilang akalnya, lepas kendali, dia bunuh sambil marah-marah, sambil jalan sempoyongan. Dan juga bisa mengakibatkan boror, kecelakaan motor, mobil, ataupun yang lain sebagainya. Bahkan Imam Zahabi rahmatullahi ta'ala menyebutkan minal kabair. Dalam kitabnya Al-Kabair dimasukkan oleh Imam Zahabi, termasuk dari kabair itu syaribul khamr. Kemudian la yajuz bil khamr wal maitah. Dalil min Al-Quran surat Maidah, man sayujib. Di Al-Quran haramnya harimat alaikumul maitatu waddamu. Allah subhanahu menyebutkan bahwa diharamkan alaikumul harimat diharamkan. Alaikum, alaikumul maitatu waddamu. Bangkai. Dan juga dalam hadis Jabir, sana sebutkan, wah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah mengharamkan maitah. Kali sana terdapat dharar. Sesuatu yang menyebabkan dharar, tidak boleh seseorang jual beli di dalamnya. Dharar dan juga tidak ada manfaatnya. Apa manfaatnya bangkai? Dimakan jadi penyakit. Dan juga najis. Sehingga seseorang memakan bangkai, dia memakan sesuatu yang najis. Memakan sesuatu yang najis. Dan bangkai adalah binatang yang di sana tidak disembelih dengan yang syar'i. Illa darurah. Kecuali darurat. Contoh sapi masuk ke sumur. Gimana cara nyembelihnya? Kepalanya di bawah. Maka dari arah mana saja? Kenapa? Udur. Nah, gak bisa diangkat. Sehingga dari mana arah saja, potong kecil-kecil, bawa ke atas. Pakai kerai kan putus. Sapi berat. Nam hada liudur. Nam. Sedangkan binatang yang lain, ini yang halal untuk dimakan. Kalau binatang yang tidak halal untuk dimakan, walaupun baca bismillah, disembelih dengan putus tenggorokannya, kalau tidak halal dimakan, tidak boleh memakan. Sembelih anjing, baca bismillah, putus. Walaupun bismillah, mayajus. Ada sebab diharamkan seorang memakan anjing. Karena bertaring. Nabi SAW mengatakan bahwa setiap binatang yang bertaring haram untuk dimakan. Bertaring tadi, bertaring yang memangsa binatang lain dengan taringnya tadi. Nah, kecuali bangkai apa? Cuman diperbolehkan. Belalang dan ikan. Belalang dan ikan. Apa dalilnya? Hadis Ibn Umar, "Uhillat lana maitatan wa daman, wa amal maitatan falijud wal hud wal jarad." Dalam hadis Nabi SAW bahwa para sahabat berperang pada zaman Nabi SAW bersama Nabi SAW. Sana sebutkan, "Utidah sab'a ghazawat, na'kul jarad." Kami makan jarad, belalang. Bahwa halal. Bangkainya juga halal. Ikan juga bangkainya halal. Nah, walaupun punya taring. Kenapa? Istisna. Seperti hiu misalkan. Halal. Walaupun buas. Bisa menerkam manusia. Macam-macam. Ikan. Oh, halal. Wala yajuz bil khamar wal maita wal khinzir. Khinzir juga diharamkan. Mayajuz. Diharamkan. Kenapa? Terdapat mudarat dalamnya. Wal asnam. Asnam, patung-patung yang di sana laisa fiha faidah. Karena termasuk dari syarat jual beli ayakun halalan wa fiha manfaah. Patung laisa fiha manfaah. Fiha darar. Tidak masuk malaikat dan juga bisa menyebabkan seseorang melakukan kesyirikan. Dan juga tasyabbuh dengan orang-orang musyrik yang mereka menyembah asnam. Wal kalb. Kalb juga sama. Nah, Nabi SAW an thamanil kalb. Boleh jual beli anjing. Jenis apapun. Ataupun anjing buat berburu. Sama. Semua jenis anjing. Walaupun anjing buat berburu, dilarang jual belinya. Sebagaimana Nabi SAW melarang an-thamani al-kalb. Nah, mayajuz. Jual beli anjing. Nah, kalau tukar, boleh, jais. Anjing dengan anjing. Nah, dan pembahasan ini telah kita bahas. Usinaur. Usinaur ikhtilaf. Para ulama jumhur mengatakan boleh. Karena hadis yang berkaitan tentang larangan, sanadnya mauquf dan mu'al. Sehingga jumhur mengatakan boleh, bahkan Syaikh Utsaimin mengatakan wadhahir annahu jaiz kama fi syahr mumti li'annahu fihi manfa'ah. Fihi manfa'ah. Bahkan seseorang bisa yatamatta' bersenang-senang dengan bulunya yang indah. Dengan bulunya yang indah. Mana kucing, ada kucing yang lucu, bulunya panjang dan sebagainya. Hada jais, fahada jais. Nah, sedangkan apabila liar, bisa mengganggu, bisa memberikan madarat, fahada majus. Nah, kembali kepada kaidah, yaitu sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Buat nangkap tikus misalkan, bisa jais. Nah, sinaur. Apa saja nama-nama kucing? Kitun. Terus? Bisa. Hirun. Nah. Taib. Qala rahmatullahi ta'ala alaih. Wala yajuz bai'ul al-khamr wal-maita wal-khinzir wal-asnam wal-kalb wa-sinar wal-dam. Tidak boleh jual beli dam, darah. Sebagaimana larangan dalam Al-Quran wa sunnah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan hurrima alaikumul maitatu wad-dam. Diharamkan untuk kalian maitah wad-dam, darah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Abi Juhaifah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan uang hasil transaksi dam, darah. Sama nuddam. Limada li'annahu fiha darar. Karena darah itu bukan makanan. Bahkan dikatakan oleh para ulama bahwa zaman sebelum Islam, orang jahiliyah, mereka memakan darah. Untanya dipakai pisau, dilek dikit, darahnya mengalir, simpan di wadah, kemudian mereka memakannya. Nah, kemudian datang Islam, dilarang memakan darah. Lima fihi minad dharar. Nah, terdapat dharar. Nah, dan sebagaimana kita sebutkan bahwa bangkai samping najis terdapat mudharat karena darahnya, dagingnya sudah menyatu dengan darah. Kontaminasi ya? Apa bahasa Indonesia itu? Kontaminasi. Nah, ya ini terpengaruh atau bercampur dengan darah tadi, sehingga menyebabkan dorot. Bahkan pada zaman sekarang ada yang memperjualbelikan pasar, sebagian daerah masih memakannya. Nama bahasa Indonesia-nya apa? Marus. Ya. Nah. darah daging sapi yang dibiarkan membeku, simpan di freezer, dipotong-potong, dimasak di sayur. Maya juz ada haram. Nah, sebagaimana dalil yang tadi kita sebutkan. Kenapa? Karena terdapat doror. Kenapa? Terdapat doror. Jual belinya doror. Sama halnya juga seseorang yang donor darah. Ketika donor darah, darahnya tidak boleh diperjualbelikan. Limadha naha Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan transaksi darah. Silakan donor darah gratis. Karena ketika orang membutuhkan darah, kecelakaan, banyak keluar darah, sehingga dia perlu untuk darah, yakni dikarenakan darurat, ada yang donor. Nah, donor darah boleh, silakan, tapi jangan dengan yakni dengan biaya dan sebagainya. Namanya juga donor. Nah, dia mendapatkan pahala sebagaimana dia telah membantu temannya. Ta'awun ala birri wa taqwa. Nah, tetapi jual belinya di sini fahuwa haram sebagaimana dalil Al-Qur'an wa sunnah wal ijma para ulama. Wal ijma para ulama. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, والسنور والدام وعسب الفحل. Dan juga dilarang jual beli transaksi asab al-fahl. Apa itu asab al-fahl? Asab al-fahl yaitu air sperma binatang jantan. Asab al-fahl. Sebagaimana larangan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Ibnu Umar, nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asab al-fahl. Tentang asab al-fahl. Yani tarqul fahl. Kawinkan jantan dengan betina, si jantan mengeluarkan sperma supaya betinanya tadi hamil. Kemudian si orang tadi yang mempunyai yang betina membayar kepada yang mempunyai binatang jantan dengan uang hasil asab al-fahl tadi. Nah, dan hal ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengambil upah. Limadha? Kembali kepada kaidah tentang syarat dari jual beli. Yaitu tidak boleh di sana terdapat suatu hal yang gharar. Suatu hal yang gharar. Karena ini bukan jual beli. Ini bukan jual beli. Mungkin hamil betinanya atau tidak. Dan ini dilarang oleh Nabi SAW karena ini bukan transaksi jual beli. Jadi dikawinkan dengan majanan. Kadang suka ada yang keliling untuk menyikam pejantan, bayar dengan sejumlah uang. Contohnya, pejantannya turunannya bagus. Kucing, misalkan punya bagus lah. Biasanya kalau bagus, anaknya nurun. Gak mau dia punya kucing anggora yang bagus, betina, kawinkan dengan kucing-kucing yang di ini. Anaknya beda. Nah, kucing-kucing yang di ini pengen kucing anggora lagi. Ada orang apa jasa tadi untuk mengawinkan dengan jantan. Bayar sekitar 100 ribu misalkan, 50 ribu. Fahadama yajuz haram. Baik kucing, kambing, atau lain sebagainya. Karena gak mungkin dengan sendirinya hamil kucing. Nah, supaya dia bisa beranak, dikawinkan. Nanti, kawinkan. Dan upah tadi, hadama yajuz. Nabi SAW larang dalam asbl al-fahl. Nah, dari binatang apa saja? Mau kucing, mau kambing, mau sapi. Nah, fahadama yajuz. Sebagaimana larangan yang tadi kita sebutkan. Waqala Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih. Wal kalbu sinar wa dam wa asbil fahl wa kulli haram. Semuanya haram. Yani yang disebutkan oleh Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih. Fawa haram. Di sana ada ijma para ulama. Dan di sana ada fiya khilaf. Fiya khilaf. Khamar ijma. Mayita ijma. Khinzir ijma. Asnam juga sama. Naam. Sinur. Wa ada fiha khilaf. Naam. Dan dikatakan Imam Syaukani. Dan menurut pendapat Imam Syaukani. Sinur. Ini jual beli kucing. Mayajuz. Naam. Menurut pendapat Imam Syaukani warrajih bahwa jaiz bagaimana pendapat dari jumhur ulama. Wa kullu haram. Nah, jual belinya, transaksinya, uang hasil dari transaksinya tadi haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanahu. Allah Subhanahu wa taala apabila mengharamkan sesuatu, haram pula dari uangnya tadi. Walaupun dia tidak minum khamar. Pak, saya tidak minum khamar. Saya cuma jual saja. Nah, tetap haram. Majus. Saya tidak makan bangkai. Saya sama jual saja. Nah, uang hasil penjualan tadi haram. Kenapa? Syariat telah mengharamkan, maka haram pula uangnya. Haram pula transaksinya. Nah, ini ucapan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Wa kulli haram. Baik, sisanya insyaallah taala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Nastaghfiruka subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.